Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku, sederet-sederet jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita selalu menghaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kebaikan kepada kita. Wonten ing dalu punika kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan sehingga bisa datang dan hadir berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah ayat-ayat Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas surat Yusuf ayat 39. Ya. Di dalam surat Yusuf ayat 39 ini kita akan membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kita, sesembahan kita adalah Ahad, yaitu Esa, tunggal di dalam zat-Nya, juga Esa di dalam rububiyah-Nya, dalam pencipta seluruh alam semesta, Allah satu-satunya pencipta, dan juga dalam uluhiyah. Saat ibadah kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, dan juga dalam asma wa sifat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengkisahkan ucapan Nabi Yusuf alaihi salam kepada ya beberapa orang ya di dalam penjara, saat beliau di penjara. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Yang artinya, a'arbabun mutafarriquna, apakah atau manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang banyak, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam, amillahul wahidul qahhar, ataukah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha tunggal, lagi Maha perkasa. Ya. Umat Nabi Yusuf alaihi salam pada saat itu memang menyembah banyak Tuhan. Ya, menyembah kata sesembahan-sesembahan seperti juga umat-umat yang lainnya. Umat atau agama Yahudi, agama Nasoro, ataupun seluruh agama-agama di dunia, hampir semuanya niku sesembahanipun Tuhannya kathah banyak. Namun agami kita, hanya agama kita saja, agama Islam, yang menyembah satu Tuhan, yang kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang harus kita pahami, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa agama kita, agama Islam, adalah agama yang menuntunkan kita meyakini Tuhan, sesembahan itu hanya satu, tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah. Dan kita harus syukuri karena ini merupakan kelebihan, kelebihan yang tidak ada pada agama-agama yang lainnya. Kalau Tuhan itu banyak, bisa kita bayangkan, saged kita penggali, bagaimana seandainya Tuhan itu kathah banyak, tentu saja akan kacau, tentu saja akan ya bingung. Kalau kita minta rezeki kepada Tuhan ini, kalau kita minta sehat pada Tuhan ini, kalau kita minta surga kepada Tuhan itu, ya banyak Tuhan, banyak permohonan dan yang lain-lain. Ya, maka kita umat Islam bersyukur dan harus kita jaga akidah bahwa Tuhan kita itu satu, tidak banyak. Ya. Yahudi dan Nasoro, agama Kristen, berkeyakinan bahwa Allah itu punya anak. Ya, di dalam agama Kristen juga ada Trinitas, ada tiga Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Ini keyakinan orang Yahudi. Tuhan Allah itu punya anak, namanipun Uzair. Wa qalatin nasarul masih ibnullah. Dan orang-orang Nasoro, orang Nasrani, orang Kristen, mereka berkata Al-Masih Isa ibnu Maryam itu adalah putra Allah. Ya, Isa itu adalah anaknya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Ini bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar dongeng, tapi nyata, bukti berasal dari ucapan-ucapan mereka dan tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Yudhahiuna qaulalladzina kafaru min qabl, yang meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Ini juga nedahakan bahwa hampir semua agami, agama di dunia sebelum Yahudi, sebelum Nasoro, mungkin zaman Romawi, zaman dahulu kerajaan Romawi, zaman kerajaan Persia, peradaban-peradaban kuno di India, agama Hindu, agama Buddha, semua sedanten mereka menyembah banyak Tuhan. Menyembah kathah sesembahan. Di dalam Hindu ada Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, ada Dewi Gangga dan macam-macam, hampir semua ya, bisa menjadi Tuhan, bisa disembah, nyembah sapi, nyembah pohon, nyembah batu. Ya, ini memang kenyataan. Kondisi agama-agama terdahulu juga seperti itu. Ya, ini apa penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya jangan sampai kita niru gitu. Ampun ngantos kita umat Islam meniru umat-umat terdahulu yang sudah binasa, yang sudah dilaknat Allah, sudah diazab oleh Allah karena boten purun mengesakan Allah dalam ibadah. Mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah. Ya, kita jangan sampai berbuat kesyirikan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang Yahudi tadi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Ya, Uzair itu siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Uzair merupakan salah satu nabi dari nabi Bani Israel. Bani Israel. Nggih, Uzair niku salah setunggalipun nami nabi Bani Israel. Bani Israel niku gadah nabi kathah, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun, nggih, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nggih, niku kathah nabi-nabi Bani Israel, Ilyas, Ilyasa. Ya, salah setunggalipun nabi Bani Israel adalah Uzair. Dan Uzair ini kenapa mereka anggap sebagai anak putranipun Allah? Karena memang punya kelebihan, punya kesaktian yang luar biasa. Yang pertama adalah bahwa Uzair itu Allah hidupkan setelah mati selama 100 tahun. Nipun sedo sudah mati 100 tahun, urip melih bisa hidup lagi. Niki Uzair. Kemudian juga Uzair ini punya kelebihan bisa hafal kitab Taurat keseluruhan. Nggih, saged apal kitab suci Taurat yang belum ada nabi yang lain yang bisa hafal, bisa mengajarkan seluruh kitab Taurat. Nabi Musa mawon boten bisa mengajarkan semua isi Taurat, hafal semua kitab Taurat, tidak. Yang hafal adalah Nabi Uzair ini. Ya, sehingga orang Yahudi mengklaim, nggih, mengatakan ini luar biasa, sakti, sehingga diangkat sebagai anak Allah. Ya, ini kisah cerita Uzair. Ya, walaupun nggih, sebenarnya tidak semua orang Yahudi meyakini Uzair itu anak Allah, hanya sebagian sekte atau sebagian golongan orang Yahudi. Nggih, ada perpecahan sekte-sekte, ada golongan-golongan. Tetapi kenapa Allah ini mengatakan orang Yahudi? Karena orang Yahudi yang lain itu membiarkan, tidak mengingkari. Ada sebagian yang mengatakan Uzair anak Allah, tetapi yang lain cuma diem, wis rapopo ben. Walaupun mereka tidak meyakini, tapi mereka mendiamkan, mendiamkan sebuah kesalahan, sehingga Allah katakan semua orang Yahudi. Ya, juga sama gitu bapak-bapak. Jadi kalau ada kemungkaran, kesalahan, kita itu diam, tidak mau istilahipun mengingkari, itu seakan-akan setuju. Misalipun enten tiang mabuk, tiang judi, ten samping omah kita kok gurmeneng, kita gurmeneng, diem, tidak mau mengingatkan, tidak mau lapor, Ya berarti seperti orang judi. Kita enggak judi, cuma membiarkan, memberikan fasilitas, tidak lapor, tidak mengingatkan, itu seperti orang berjudi. Ya, sama dengan orang Yahudi ini tadi. Ya, ini tentang Uzair ya. Kemudian Nasara mengatakan Al-Masih Isa itu juga anak Allah, karena memang Nabi Isa alaihi salam Allah berikan ayat, Allah berikan mukjizat, Allah berikan kesaktian yang luar biasa ya. Bisa menyembuhkan orang buta ya, tiang buta diusap ya, langsung mari sembuh, bisa melihat, kemudian bisa menyembuhkan penyakit kusta atau lepra pada waktu itu, zaman dulu ya, belum ada obat ya, penyakit lepra bisa tangan putus-putus, jari putus ya. Nabi Isa alaihi salam bisa menyembuhkan penyakit saat itu. Kemudian ugi saged menghidupkan orang mati. Ini kan luar biasa kekuatan Nabi Isa alaihi salam, bisa menghidupkan orang yang mati. Sehingga tadi orang Nasara pun, wah ini hebat sekali, luar biasa sakti, ini adalah anak Allah. Ya, dianggap anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sebab-sebab ya, kekafiran atau sebab-sebab kesyirikan yang terjadi pada zaman orang Yahudi, orang Nasara, sikap berlebihan ya, terlalu mengkultuskan para nabi, mengkultuskan orang soleh ya, kita umat Islam ya, boten pareng, tidak boleh terlalu berlebihan. Nabi Isa kita hormati sebagai seorang nabi, seorang rasul. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita cintai, kita hormati sebagai nabi. Tapi tidak boleh kita angkat berlebihan menjadi anak Allah. Ya. Ini yang tidak boleh seperti itu. Kemudian ingkang nomor kali ugi bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita ngertosi bahwa tiang musyrik zaman dahulu, tiang kafir Quraisy juga berkeyakinan bahwa malaikat itu anak Allah. Tiang kafir Quraisy niku berkeyakinan Allah itu pencipta, Allah itu pengatur seluruh alam nggih. Dan juga meyakini Allah itu raja alam semesta. Tetapi tadi salah satu penyimpangan, mereka meyakini bahwa malaikat itu anaknya Allah. Mereka menyembah kepada selain Allah sebagai perantara, perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tiang kafir Quraisy juga berkeyakinan Allah itu punya anak. Dijelaskan di dalam surat Shafat ayat 149 ya. As-Shafat ayat 129. Fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banu. Tanyakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dawuh, perintah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, tanglet takono kepada orang kafir Quraisy. Ali rabbikal banatu walahumul banu. Apakah kalian menganggap, meyakini Rabb kalian Allah itu punya anak-anak perempuan, dalam kondisi kalian itu pingin punya anak laki-laki, tidak pingin punya anak perempuan? Ya, ini pertanyaan kepada tiang kafir Quraisy zaman Lumiyin, tiang kafir Quraisy niku isin malu menawi gadah anak wedok. Ya, zaman dahulu itu tiang kafir Quraisy kalau punya anak perempuan niku malu isin, bahkan ada yang dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Boten pingin gadah anak wedok, pingin anak laki-laki pemberani. Ya, maka Allah bertanya, apakah kalian menjadikan Allah punya anak perempuan? Allah gadah anak wedok dalam kondisi kalian isin punya anak perempuan. Allah yang maha mulia, mereka yakini punya anak wanita banyak, malaikat itu anak wanita Allah. Dalam kondisi mereka malu punya anak wanita. Ya, ini pertanyaan. Am khalaqnal malaikata inatan wa hum syahidun? Ataukah kami menciptakan malaikat itu berupa berjenis kelamin wanita dalam kondisi mereka menyaksikan sebagai saksi bukti? Apa bukti bahwa malaikat itu anak wanita Allah berjenis kelamin perempuan? Apakah mereka melihat? Gitu, tentu saja mboten. Ya. Ala innahum min ifkihim layakuluna. Sesungguhnya itu suatu kedustaan, kebohongan. Mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Ya, ini juga keyakinan zaman lumayan seperti itu. Keyakinan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Maka berbeda di benten dengan kita orang Islam, tentu saja kita berkeyakinan Allah itu Ahad, tunggal satu. Allah itu tidak punya anak dan juga Allah tidak diperanakkan, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ini keyakinan kita yang benten berbeda dengan tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik. Di dalam surat Al-Ikhlas nih, yang sampun kita waos, selalu kita hafal, sering kita baca nih, surat Al-Ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ya, Allah sesembahan kita niku Esa, satu tunggal. Secara zat, secara zatnya satu, juga Esa di dalam rububiyah. Rububiyah niku maksudipun dalam menciptakan alam semesta, menciptakan langit, bumi. Niku piyambakan, tidak ada yang istilahnya membantu Allah. Kun fayakun, semua jadi di dalam rububiyah. Dan juga Allah itu Ahad di dalam uluhiyah. Uluhiyah itu ibadah, menawi kita ibadah sholat niku kedah kagem Allah saja mawon. Kalau kita berdoa nyuwun harus minta kepada Allah saja Ahad. Tidak boleh nyuwun dumateng Allah kemudian nyuwun kepada selain Allah. Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, dan Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Ini penting. Allah niku tempat kita bergantung. Bergantung niku napa? Nyuwun, meminta dalam segala sesuatu. Saat kita minta napa? Panyuwunan kita, kita ingin masuk surga, minta kepada Allah. Saat kita ingin diampuni dosa-dosa, minta kepada Allah. Saat kita minta sehat, misalipun kita nembe sakit, nyuwun sehat, nyuwun namung dumateng Allah. Saat kita bekerja mencari rezeki agar rezeki kita lancar, nyuwun dumateng Allah. Saat kita minta keluarga biar tenang, sakinah, juga minta kepada Allah. Minta soleh anak-anak kita juga kepada Allah. Ya, Allahus Samad. Allah itu tempat kita bergantung segala sesuatu. Sedanten kebutuhan kita namung nyuwun dumateng Allah. Dan ini berbeda benten kali tiang-tiang zaman dahulu, agama-agama zaman dahulu. Ini bedanya. Kalau agama zaman dahulu misalnya minta pinter, ada dewa ilmu pengetahuan. Menawi pingin anak kita pinter, ranking satu, juara, itu berdoa kepada dewa ilmu pengetahuan. Kalau pingin menikah, ada dewa cinta, minta kepada dewa cinta. Kalau belum punya anak, ada dewa anak. Ya, beda-beda dewanya, beda-beda Tuhannya. Kalau perang, ada dewa perang, biar menang. Kalau naik kendaraan, naik kapal, ada dewa laut. Kalau sedang naik gunung, ada dewa gunung. Benten-benten sesembahanipun, benten-benten Tuhanipun. Ini agama selain Islam seperti itu. Sing bau reksa, ada yang berkuasa dan yang lain-lain. Tetapi kalau Islam, semua kebutuhan, semua kondisi kita minta kepada Allah. Naik pesawat agar selamat, kita minta kepada Allah. Naik kapal supaya selamat, nyuwun dumateng Allah. Naik mobil, naik motor, naik pit, semua kepada Allah. Di gunung, di laut, di darat, semua Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta rezeki, minta sehat, minta ilmu, minta keluarga, jodoh, anak, semua, segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah itu tidak beranak. Boten gadah anak tadi Uzair atau Isa atau malaikat, itu semuanya bukan anak Allah. Walam yulad, dan juga tidak diperanakkan. Maksudnya tidak punya bapak, punya ibu. Ya, tidak ada yang mendahului Allah. Boten enten ingkang sak derengipun Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun, sesuatu apapun yang menyamai, setara, menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini keyakinan kita bapak-bapak, ibu-ibu, prinsip kita, akidah kita terutama bulan Desember ini ada Natal, Tahun Baru dan yang lain-lain. Kita harus selalu kuat dalam menjaga akidah. Ampun ngantos kuyak, ampun ngantos terpengaruh dengan situasi, kondisi. Kita yakin, kita kuatkan bahwa Allah itu ahad. Ya, Allah satu-satunya sesembahan kita, tidak beranak, tidak diperanakkan. Dan ini merupakan suatu hal yang penting, sesuatu hal yang penting, sangat bermanfaat dalam hati kita. Kalau akidah kita itu kuat, insya Allah akan melahirkan rasa syukur kepada Allah, akan melahirkan raus sabar, raus tabah dalam menghadapi segala ujian, cobaan. Di dalam kehidupan ini banyak masalah, banyak cobaan. Kita baca di media-media sosial, ada keluarga yang bunuh diri, bapak, istri, anak gara-gara utang. Ada bapak yang bunuh anaknya, dan yang lain. Ini menunjukkan bahwa kurangnya, kurangnya kesabaran, kurangnya istilahnya ketabahan dalam menghadapi kondisi keadaan. Tidak ada pegangan, mboten enten gondelan. Kalau kita kan jelas gondelan kita niku Allah, pegangan hidup kita Allah. Kita selalu bersabar, selalu serahkan, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat kenikmatan yang besar bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita dipilih menjadi hamba tiang-tiang Islam dan juga tiang Islam yang bertauhid. Bertauhid maksudnya mengesakan Allah dalam ibadah. Amargi kadah tiang ngaku Islam tetapi berbuat kesyirikan, berdoa nyuhun kepada selain Allah, kuburan, pohon besar, batu besar, dan yang lain-lain. Ini kita berusaha menjadi orang Islam yang bertauhid. Ya, ini suatu rezeki, suatu kenikmatan yang besar, lebih besar daripada rezeki jabatan, harta, dan yang lain-lain. Kemudian yang keempat juga perlu kita ketahui bahwa ada perjuangan dalam menjaga keesaan Allah. Itu bukan sesuatu yang sepele, sesuatu yang remeh, gur seperti itu, tidak. Tapi para sahabat, para nabi itu berjuang. Ada yang dibunuh, ada yang diusir, ada yang dihina dalam rangka menjaga tauhid, menjaga keesaan Allah, keyakinan Allah itu esa. Itu di istilahnya ada perjuangan. Ya, perjuangan mengorbankan harta, nyawa, dan yang lain-lain. Seperti kisah seorang sahabat yang mulia, Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu seorang budak, tentu saja masuk Islam mendapatkan banyak siksaan. Beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, tuannya, majikannya, bosnya, dengan cara dibawa di tengah padang pasir yang panas. Padang pasir yang panas, dirantai, ditidurkan, dijemur, ditindih dengan batu besar. Betapa panasnya, betapa hausnya. Ketika itu Umayyah berseru, kamu akan tetap seperti ini sampai mati atau sampai kamu mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Kamu tinggalkan agamanya Muhammad. Ya, namun Bilal menjawab, ahad, ahad. Allah itu satu, Allah itu esa. Karena ini bedanya, bentene agama Islam dengan agama tiang kafir Quraisy. Bentene Islam kali Yahudi Nasoro nopo ahad, ahad. Kalau Islam itu Tuhannya satu. Kalau orang kafir Quraisy itu Tuhannya Allah, ditambah Lata, ada Uzza, ada Manat, kata Tuhan itu banyak. Ya, kamu harus menyembah banyak Tuhan. Tapi Bilal boten purun, tidak mau, saya hanya menyembah satu Tuhan, ahad, ahad. Ini perjuangan, ya, perjuangan menjaga keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita lebih ringan, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita umat Islam menyembah Allah, ujian dan cobaan kita lebih ringan. Yang penting kita sholat, niat ikhlas. Saat ada sakit kita berdoa kepada Allah. Misalnya ada ujian rezeki kita macet, ada rezeki kita kurang lancar, ya jangan sampai kita terpengaruh pesugihan-pesugihan atau yang lain. Ya, kita yakin tawakal ya bahwa Allah itu maha kaya, Allah maha pemurah. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ya kita harus tadi menjaga keesaan Allah. Kita ibadah, berdoa, hanya mengharap pahala, mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab tiang niku kenapa kok berdoa kepada selain Allah, misalipun berdoa kepada pohon atau batu atau yang bau reksa atau yang lain, pesugihan, gunung atau yang lain, itu kenapa? Karena apa? Tidak sabar di dalam berdoa. Menawi ndonga pengen cepat, misalnya sugih pengen cepat sugih, ndonga pisan ping pindho ping telu, ra sabar. Berbeda kalau kita berdoa kepada setan, berdoa kepada jin, ya itu bisa langsung dikasih, bisa. Itu cobaan, ujian memang. Tapi kalau kita berdoa pada Allah, terkadang tidak langsung dikasih. Sakit langsung, sakit ditunda. Kita sakit sesasi, rongsasi, berdoa dumateng Allah ramari-mari, setahun ramari-mari, rasabar, golek tombo selain Allah. Karena enggak sabar, enggak sabar berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengen cepat, cepat sugi, cepat mari, cepat nopo-nopo. Ini yang harus kita jaga, perlu kesabaran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa melainkan pasti Allah akan memberikan kepadanya. Kita terus, ini keyakinan. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan, adab-adab yang benar nih, seperti berwudu, menghadap kiblat, kemudian juga mengangkat tangan dan yang lain, itu pasti Allah berikan. Ya, cuma pemberian Allah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah Allah memberikan kepadanya secara langsung. Niki sakit, kita ndonga nyuwun langsung diparingi, enten. Yang kedua adalah Allah menunda, boten diparingi sakniki, tapi ditunda, diulur sih. Ditunda dulu, tidak langsung, misalnya sakit. Ini sakit sesasi ndonga dereng diparingi sehat, rongsasi dungo dereng diparingi sehat, niku sakit. Kenapa? Allah berikan yang lain kebaikan sanesipun, nopo diampuni dosa-dosanya. Sesasi, rongsasi, loro, kita sakit sebulan, dua bulan itu Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin memberikan pahala ingkang kata. Kalau seandainya seminggu doa di KI barui wis randomo, mandek. Ya, tapi Allah ingin kita banyak berdoa. Ya, sesasi belum dikasih terus doa. Dua bulan terus berdoa, setahun terus berdoa. Allah ingin kita berdoa terus, agar kita diberikan pahala. Setiap doa itu pahala, setiap doa pahala. Sakit kita dihapus dosa-dosa kita, semakin lama semakin banyak dosa kita yang dihapus. Ya, nanti setahun dua tahun baru Allah berikan kesembuhan, sehat. Ya, jadi Allah pasti paring, Allah pasti mengabulkan, cuma terkadang boten langsung. Ada yang langsung, ada yang ditunda. Ya, tetapi Allah berikan sanesipun. Minta sehat tapi dikasih pengampunan dosa. Minta sehat boten diparingi, ning diparingi ganjaran sih. Ya, ini diganti dengan yang lain. Ya, ini juga harus kita pahami ya, Bapak-bapak, agar kita itu selalu rutin, rajin, tidak bosan, boten mutung di dalam berdoa. Karena setiap doa kita pahala, setiap doa kita pengampunan dosa, setiap doa kita diangkat derajat. Ya, tidak boleh kita istilahnya bosan dalam berdoa. Seperti tiang sepuh, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang membawa oleh-oleh. Kita misalnya bawa makanan kepada anak-anak kita ingkang alim, kita bawa makanan putu, cucu-cucu kita, bawa oleh-oleh. Kemudian saat kita bawa oleh-oleh itu, cucu kita sedang bermain pasir, tangannya kotor, bajunya kotor, keringetan. Apakah saat kita bawa makanan langsung kita kasih, misalnya es krim langsung dikasih, tangannya kotor, tangannya penuh lendut, langsung dikei, nopo, nanti dulu, lendo, cuci tangan dulu, mas, mandi dulu, ganti baju dulu. Ya, maka kita sebagai orang tua nanti dulu. Ya, ini bagus, ini makanan, tapi ditunda dulu. Kamu harus cuci tangan dulu, kamu harus mandi dulu, tidak langsung dikasih. Kalau dikasih malah kotor, nanti tambah penyakit. Ya, seperti itu pula Allah. Allah melihat kita banyak dosa, kotor hati kita, kotor tubuh kita. Ya, sehingga Allah itu ingin membersihkan. Allah ingin membersihkan kita, sakit kita agak lama mungkin ya. Sehingga Allah ingin kita bersih, suci, kita baik, kemudian baru diberikan anugerah kebaikan. Ya, ini jadi jangan sampai kita tadi tidak sabar di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sabar. Ya. Allah akan menghindarkan dari kejelekan yang sebanding dengan doanya. Ya, tadi kita minta sehat belum dikasih, tapi dikasih pahala. Kita minta sehat belum dikasih, tapi dihapus dosa kita, dikasih yang lainnya. Kemudian yang kedua, tawakal, mandiri, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tadi bahwa segala sesuatu harus kita tawakal dan ikhlas. Kita juga ikhlas, surat Al-Ikhlas, dalam setiap ibadah kita ikhlas kepada Allah, juga setiap perbuatan kita kepada manusia, kita membantu orang lain itu ikhlas. Nggih, ampun ngantos gadah pamrih, punya tendensi atau yang lain, kita semuanya ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih balasan Allah itu langsung saja. Pahala dari Allah lebih baik daripada balasan manusia. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga keikhlasan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cekapi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.